Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sampai kita pada bab yang terakhir, pembahasan yang terakhir dari kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal ini rahimahullahu taala, yaitu faqrah yang terakhir yang membahas tentang as-salatu ala man mata min ahli al-qiblah walau kana mudhniba. Salat, menyolati orang yang meninggal dari kalangan ahlul qiblah, ahli kiblat, walaupun dia adalah seorang yang melakukan dosa. Qala al-muallif al-imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, wa man mata min ahli al-qiblah muwahidan yusalla alaihi. Barang siapa yang meninggal dari kalangan ahli al-qiblah, sudah pernah kita singgung tentang definisi dari ahli al-qiblah. Yang dimaksudkan adalah kaum muslimin. Ahlul qiblah ay al-muslimun. Barang siapa yang meninggal dari kalangan ahlul qiblah, yaitu kaum muslimin, muwahhida, dalam keadaan dia bertauhid dan tidak melakukan sesuatu hal yang membatalkan tauhid tersebut, baik berupa syirik akbar atau kufur akbar atau nifak akbar, tidak, dia tidak melakukan itu semua sehingga meninggal tetap dalam kondisi tauhidnya tidak cacat, dalam artian dia meninggal di atas Islam, maka yang seperti ini yusalla alaihi, disolati. Barang siapa yang meninggal dari kalangan ahlul qiblah dalam keadaan bertauhid, maka dia disolati. Wa yustaghfar lahu, dan dimintakan ampun baginya. Wa la yuhjab anhul istighfaru, dan tidak dihalangi untuk memintakan ampun baginya. Tidak dilarang untuk memintakan ampun baginya. Wala tutrak as-salatu alaihi li dhanbin adnabahu, dan tidak ditinggalkan salat terhadapnya, itu tidak ditinggalkan salat jenazah baginya, li dhanbin adnabahu, hanya karena dosa yang dia lakukan. Saghiran kana au kabiran, baik itu adalah dosa kecil maupun dosa besar. Amruhu ilallahi ta'ala, dan urusannya, perkaranya dikembalikan kepada Allah ta'ala. Dan ini sangat terkait dengan beberapa faqrah yang lalu, yang kita tidak boleh mempersaksikan dari kalangan ahlul qiblah bil jannati walan nar, tidak boleh mempersaksikan bagi seorang pun dari kalangan ahlul kiblah dengan al-jannah atau an-nar. Kita kembalikan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan kesalihan, amalan-amalan soleh semasa hidupnya, maka kita berharap kebaikan baginya. Tapi tetap kita juga mengkhawatirkan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dan sebaliknya, orang-orang dari kalangan ahlul kiblah kaum muslimin yang zahirnya melakukan berbagai macam maasi, kemaksiatan, dosa-dosa baik kecil maupun besar, maka kita mengkhawatirkan azab atau siksa menimpa dirinya, tapi kita tetap berharap ampunan Allah, rahmat Allah baginya. Maka terkait dengan hal itu adalah fakrah yang terakhir ini. Jika kita menjumpai seorang dari kalangan ahlul kiblah kaum muslimin meninggal dunia, maka selama dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislamannya, maka kita mensolatinya, memintakan ampun baginya, ya, dan tidak meninggalkan sholat jenazah atasnya, dan kita serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Asy-syarhu, penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala, qala, fa'usatul muslimin idza matu nusalli alaihim. Maka orang-orang yang melakukan maksiat dari kalangan kaum muslimin, idza matu, jika mereka meninggal dunia, nusalli alaihim, kita salati jenazahnya. Dan sebelum itu, dimandikan, dikafani, ya, hak-hak seorang muslim atas muslim yang lain jika meninggal dunia, maka diurusi jenazahnya. Ya, mulai dimandikan, dikafani, termasuk disolati, dan dikubur di pemakaman kaum muslimin. Ini hak seorang muslim atas muslim yang lain. Walaupun dia adalah seorang yang pelaku kemaksiatan. Fausatul muslimin idza matu nusalli alaihim. Maka orang-orang yang bermaksiat dari kalangan kaum muslimin jika meninggal dunia, kita mensolati jenazahnya. Al-usatu hatta law kanu mubtadi'atan tajuzu salatu alaihim. Orang yang bermaksiat, pelaku maksiat, walaupun dia termasuk mubtadi'ah, pelaku bid'ah, tajuzu as-salatu alaihim, boleh mensolati jenazahnya. Dan tentunya kita ingat macam atau jenis bid'ah yang sudah pernah kita singgung sebelumnya. Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua jenis bid'ah. Yang pertama al-bid'atul mukaffirah, dan yang kedua al-bid'atul mufassiqah. Ini tetap harus kita jadikan pegangan. Bid'ah ada dua jenis. Bid'ah yang sampai bisa mengkafirkan pelakunya, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Atau yang kedua, jenis yang kedua, al-bid'ah al-mufassiqah. Bid'ah yang hanya sebatas menjadikan pelakunya fasik, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka yang dimaksud Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala di sini adalah pelaku bid'ah yang bid'ahnya adalah jenis yang kedua, al-bid'atul mufassiqah. Adapun yang pelaku bid'ah yang jelas-jelas melakukan bid'ah yang jenis pertama, al-bid'ah al-mukaffirah, maka tidak boleh disolati. Ya, semisal bid'atul jahmiyah. Ya, bid'ah kaum jahmiyah yang para ulama sepakat tentang kafirnya, ya, Jahmiyah, menafikan sifat-sifat Allah, menafikan, ya, Asma'ul Husna, demikian. Begitu juga semisal bid'atul Qadariyah An-Nufah, bid'ah Qadariyah yang Nufah, An-Nufah, yaitu yang menafikan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkeyakinan bahwasanya Allah tidak mengetahui perkara sampai perkara itu terjadi. Sehingga ini menafikan nama Allah Al-Alim, yang maha mengetahui segala sesuatu yang lalu dan yang akan datang, yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Mereka meyakini Allah tidak tahu perkara-perkara yang ada ini sampai perkara itu terjadi. Maka yang seperti ini para ulama juga ijma' salafan wa khalafan dari dulu hingga sekarang bersepakat bahwasanya Al-Qadariyah An-Nufah adalah orang-orang kufar. Ya, keyakinannya adalah bid'ah yang mukaffirah. Maka jika pelakunya meninggal dunia, tidak boleh disolati. Naam. Jadi yang dimaksud di sini, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, yang dimaksud syekh di sini adalah al-bid'ah al-mufassiqah, pelaku bid'ah yang mufassiqah. Tajuzu as-salatu alaihim, boleh mensolatinya, itu mensolati jenazahnya, lakinna lil-imam alla yusalliya ala hadzal 'asi. Ini hukum asalnya, kaum muslimin secara umum boleh mensolati jenazahnya. Akan tapi, di sana ada hukum khusus bagi al-imam, bagi penguasa atau pemimpin. Alla yusalliya ala hadzal 'asi. Atau juga, hukum ini berlaku bagi seorang imam, pemimpin, penguasa, atau tokoh panutan masyarakat dari kalangan ahlul ilm, para ulama yang dijadikan teladan oleh kaum muslimin, alla yusalliya ala hadzal 'asi, tidak mensolati jenazah pelaku maksiat ini. Kama anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam taraka as-salata 'ala al-ghalli, sebagaimana bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat jenazah terhadap seorang yang telah melakukan dosa, yaitu mengambil harta rampasan perang yang bukan haknya, mengambil ghanimah tanpa sepengetahuan imam, ya, yang ini adalah merupakan perbuatan khianat. Rasulullah pernah mendapati peristiwa itu terjadi, maka ketika dia meninggal dunia, Rasulullah tidak mau mensolati jenazahnya. Rajulun ghalla famata walam yusalli alaihi. Seorang pria di zaman Rasul pernah melakukan dosa ini, tetap muslim, ya. Tidak, bukan orang kafir, tapi orang muslim, melakukan dosa ini, mengambil harta rampasan perang tanpa izin, secara diam-diam. Famata, maka dia meninggal, walam yusalli alaihi, dan Rasulullah pun alaihi salatu wasalam tidak mensolatinya, tidak menyolatinya. Waqala, tapi Rasulullah tidak pula melarang para sahabat yang lain untuk menyolati jenazahnya. Bahkan beliau bersabda, sallu ala sahibikum, solatilah, ya, teman kalian ini, saudara kalian ini, solatlah kepada atau sholatilah jenazah teman kalian ini. Fi rajulin mata wa alaihi dainun, begitu pula seorang pria yang meninggal di masa Rasulullah dan dia menanggung beban hutang, meninggal dalam keadaan belum membayarnya, maka Rasulullah pun tidak mau menyolati jenazahnya. Tapi bersabda kepada para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum, sallu ala sahibikum, salatilah jenazah teman kalian ini. Faqala Abu Qatadah, maka berkata sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, ana atahammal dainahu, aku yang menanggung hutangnya. Jadi beliau yang akhirnya membayar hutang pria tadi. Fasalla alaihi Rasulullah, maka akhirnya Rasulullah pun berkenan untuk menyolati jenazahnya setelah hutangnya ada yang menjamin untuk dibayarkan. Ini adalah riwayat-riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Ashabu Sunan yang pertama tadi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Adapun yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Qala habidahullahu ta'ala wa nuhina 'anil salati 'alal kuffari fala yusalla 'alal kafiri wala 'alal munafiqi. Dan kita dilarang, kalau tadi kita berbicara tentang jenazah kaum muslimin, sekarang beralih pembicaranya kepada orang-orang yang meninggal dari kalangan kufar. Dan kita dilarang untuk mensolati jenazahnya orang-orang kufar. Fala yusalla alal kafir, maka seorang kafir tidak disolati jenazahnya. Wala alal munafik, begitu pula orang munafik. Yaitu orang munafik yang nifaknya adalah nifak akbar. Itu seorang yang menampakkan Islam secara zahirnya, tapi batinnya menyembunyikan al-kufur, kekufuran. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat At-Taubah dalam ayat yang ke-84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Dan janganlah engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam, janganlah engkau mensolati salah seorang pun di antara mereka yang meninggal selama-lamanya. Jangan engkau solati mereka. Itu orang-orang kafir yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Wala taqum ala qabri, dan jangan engkau berdiri di sisi kuburnya. Qala hafidhullah, wassalatu ala al-kafiri wal-munafiki la tajuz. Solat, menyolati jenazah orang kafir dan munafik tidak diperbolehkan. Wal asi al mubtadi' ma dama fi dairatil Islam wa lam najid fiha mukaffira qamat alaihi bil hujjatu fa innana nusalli alaihi. Adapun seorang yang bermaksiat, pelaku maksiat, atau seorang mubtadi' pelaku bid'ah, selama keduanya, baik pelaku maksiat tadi atau pelaku bid'ah tadi, tetap di dalam bingkai Islam. Ya, tetap dalam bingkai dinul Islam, tidak keluar darinya. Walam najid fiha mukaffiran, dan kita tidak mendapati dia melakukan perkara-perkara yang mukaffiran, termasuk mukaffirat, ya, yang menggugurkan keislamannya, mengkafirkan dirinya. Qamat alaihi bihil hujjah, yang telah tegak hujjah atasnya. Fa innana nusalli alaihi, maka kita salat menyolati jenazahnya. Lakinna lil imami walil alimi alla yusalliya alaihi uqubatan lahu waliyartadi an nasu an maksiyatihi in kana asiyan wa an bid'atihi in kana mubtadi'an. Akan tapi, sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi, seorang imam, penguasa atau pemimpin, atau seorang alim yang menjadi tokoh panutan masyarakat kaum muslimin, maka hendaknya dia tidak mensolati orang tadi, pelaku maksiat atau pelaku bid'ah tadi, uqubatan lahu. Uqubatan lahu, sebagai bentuk hukuman baginya, waliyartadi annasu an maksiatihi. Dan agar manusia menjadi takut. Oh, saya nanti kalau melakukan bid'ah ini atau melakukan maksiat ini, saya tidak akan disolati nanti ketika meninggal. Ya, sehingga muncul rasa takut dari manusia an maksiatihi, dari perbuatan maksiat tersebut. In kana asyan, jika yang meninggal tadi pelaku maksiat. Wa an bid'atihi, dan agar manusia menjadi takut untuk melakukan bid'ah tadi, jika yang meninggal tadi dalam keadaan melakukan kebid'ahan. Lakin la namna' an-nasa ay yusallu alaihi bal naqulu lahum sallu alaihi. Akan tapi kita tidak melarang manusia untuk menyolati jenazahnya. Bal naqulu lahum, bahkan kita katakan kepada mereka, kepada manusia yang lain, sallu alaihi, solati jenazahnya. Ya, demikian sudah selesai kita dari pembahasan-pembahasan kitab ini. Kita sekarang masuk ke dalam pembahasan yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh, yaitu Al-Khatimah, penutup dari pembahasan kitab ini. Intahaina walhamdulillahi rabbil alamin وبهذا المرور السريع نرجو أن نكون قد استفدنا وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. Telah selesai kita walhamdulillahi rabbil alamin dengan pembahasan-pembahasan yang singkat ini, yang cepat ini. Narju annakuna qad istafadna, maka kita berharap semoga kita telah bisa mengambil faedah dari apa yang telah kita pelajari. Wa usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, wa usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, dan aku wasiatkan, kata Syekh Hafidzahullah, aku wasiatkan diriku dan kepada antum dengan taqwallah wal ikhlas, dengan keikhlasan lillahi wal jiddi fi tahsilil ilm. Dan saya wasiatkan pula, kata Syekh, kepada diri saya dan kepada antum, kepada kalian, al jidd, semangat di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari ilmu, ay al ilm asy-syar'i, ilmu syar'i, ilmu din. Wattamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau wasiatkan pula untuk bertamassuk, berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wasallam, dan dengan manhajis salafis salih. Berpegang teguh kepada manhaj as-salafus salih. Wa ansahukum bi hifdzi hadzal kitab. Ini nasihat beliau yang berikutnya. Beliau mengatakan, dan aku nasihatkan kepada kalian untuk menghafalkan kitab ini. Kitab Ushulus Sunnah ini beliau nasihatkan untuk dihafal. Ya. Bi hifdzi hadzal kitab al-'adzim as-saghiril hajm al-kabiril qadr. Kitab ini yang sangat agung, kecil atau singkat bentuknya, ya, karena ini termasuk kitab yang tidak terlalu tebal, tidak terlalu panjang, termasuk kitab yang ringkas. Beliau mewasiatkan untuk kita menghafal kitab yang agung ini, yang ringkas tapi besar kadarnya, isinya sangat berbobot. Usikum bihifdhihi wa tafahhumihi. Aku mewasiatkan untuk menghafalnya dan memahaminya dengan baik. Wa minhu tantaliquna ila ma huwa awsa' minhu min kutubil aqaidil lati dawwanaha aslafuna rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Dan setelah kita menyelesaikan kitab ini, kitab Ushulus Sunnah ini, kita akan melanjutkan, ya, kata beliau, wa minhu tantaliquna ila ma huwa awsa' minhu. Dan setelah belajar kitab ini, kalian bisa melanjutkan mempelajari kitab-kitab yang lebih luas, yang lebih luas dari kitab-kitab akidah yang telah disusun oleh para ulama salaf rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala li'ilmihim bimakanatil akidah wa makanati hadhil usul al-azimah. Karena ilmu mereka, yaitu ilmu kaum salaf, para ulama salaf, tentang kedudukan akidah, pentingnya kedudukan akidah, wa makanati hadhil usul al-azimah, dan kedudukan prinsip-prinsip pokok agama Islam, yaitu Ushulus Sunnah yang kita pelajari ini, prinsip-prinsip yang agung ini. Wa qad taqaddama an Ahmad anna man akhalla bi aslin min hadhil usul fa huwa laisa min ahli sunnah. Dan telah berlalu penjelasannya dari Al-Imam Muhammad rahimahullah, bahwa barang siapa yang menyelisihi satu prinsip saja dari prinsip-prinsip sunnah ini, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah. Walaupun semua cabang agama dia lakukan, dia kerjakan, dan dia amalkan, tapi kalau dia meninggalkan satu prinsip saja dari prinsip-prinsip sunnah yang disebutkan Al-Imam Muhammad ini, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah. Seorang bisa keluar dari sunnah walaupun hanya mengerjakan satu amalan yang dengannya dia melanggar prinsip-prinsip sunnah. Jangankan keluar dari sunnah, seorang bisa keluar dari Islam hanya dengan satu ucapan saja, ya, atau dengan satu perbuatan saja. masih kita ingat, ya, sering kita dengar hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ya, yang mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang dahsyatnya fitnah yang terjadi di akhir zaman. Kemudian beliau menyebutkan kondisi manusia di masa itu. Wa yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seorang bisa di pagi harinya masih muslim, di sore harinya menjadi kafir. Wa yumsi musliman wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau bisa dalam keadaan sore harinya masih muslim, masih mukmin, pagi harinya sudah menjadi kafir. Bagaimana bisa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit bagian dari dunia ini. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Seorang bisa keluar dari Islam. Begitu pula dari sunnah. Seorang bisa keluar dari sunnah karena ucapannya atau karena amalannya. Qala habidhahullahu ta'ala fayumkin an taj'alu mithla hadhihi al-usul miqyasan lil fariq bainas sunni as-sahih wa bainal mubtadi'. Maka mungkin, sangat memungkinkan bagi kita, bagi kalian untuk menjadikan semisal prinsip-prinsip ini, prinsip-prinsip yang telah disebutkan oleh Imam Muhammad ini, miqyasan sebagai tolak ukur lil fariq, untuk membedakan bainas sunni as-sahih, membedakan mana sunni yang benar-benar sunni, sunni yang hakiki, wa bainal mubtadi, dan mana orang yang hakikatnya adalah pelaku bid'ah, walau hasaba nafsahu wa adkhala nafsahu fi ahli sunnah, walaupun dia mengaku sebagai sunnah, menganggap dirinya sebagai ahlus sunnah dan mengklaim dirinya sebagai ahlus sunnah. Tolak ukur bukanlah dari klaim. Laisatil ibrah bil iddi'a' walakinnal ibrah bil haqa'iq. Hakikat itu bukan dilihat dari klaim, bukan dinilai dari klaim-klaim semata, tapi dilihat dari hakikatnya. Dilihat dari ucapannya dan dari amalannya. Dia mengklaim ahlus sunnah, tapi kalau amalannya, ucapannya menyelisih prinsip sunnah, maka hakikatnya bukan ahlus sunnah. Maka inilah, ya, kita bisa menjadikan prinsip-prinsip yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ini sebagai tolak ukur di dalam kita menilai orang ini sunni ataukah bukan. Dia mengklaim dirinya sunni, salafi, tapi dia terbiasa mengumbar aib-aib pemerintahnya, mencela pemerintah di khalayak umum. Ya, maka jelas yang seperti itu bukan ahlus sunnah, karena menyelisih prinsip sunnah. Dia mengklaim dirinya ahlus sunnah, tapi berjalan bersama ahlul bid'ah. Menyelisihi prinsip apa? Yang disebutkan Al-Imam Muhammad di awal-awal. Yaitu, tarku mujalasati ahlul bid'ah. Meninggalkan, bergaul, berteman, bermajelis dengan ahlul bid'ah. Walaupun dia tiap hari, saya sunni, saya salafi, tapi jalan barengnya sama mubtadi'. Maka, ya, kita sudah tahu ilmunya. Fa inna bihadhihi al-usul qala hafizahullah fa inna bihadhihi al-usuli yugharbal wa yufarraq baina ahli sunnati wal jama'ati wa ta'rifuna anna min usulihim. Karena dengan usul-usul, dengan prinsip-prinsip dasar yang disebutkan al-Imam Muhammad ini, yugharbal, disaring, wa yufarraq, dan dipisahkan baina ahli sunnah wal jamaah, antara ahli sunnah wal jamaah dengan selainnya, dengan para ahlul bid'ah. Wa ta'rifuna anna min usulihim, dan kalian telah mengetahui di antara prinsip-prinsip ahli sunnah adalah al-wala wal bara', prinsip kecintaan dan loyalitas yaitu al-wala, dan prinsip al-bara', yaitu kebencian dan permusuhan. Ini prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Mencintai, berloyalitas kepada yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Membenci dan memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Ya. Nah, wa min usulihim, dan juga di antara prinsip-prinsip ahlus sunnah adalah bughdu ahlil bid'ah wa tahdhiru minhum. membenci para pelaku bid'ah dan mentahdzir darinya, dari mereka, memperingatkan umat dari bahayanya para ahlul bid'ah. Wahaka adadun azimun min a'immatil islami hadzal asla wa qarraruhu. Dan telah menghikayatkan sejumlah besar dari imam-imam Islam, imam-imam ahlus sunnah, hadzal asl, prinsip ini, yaitu prinsip al-wala wal bara', dan prinsip bughdu ahlil bid'ah wa tahdziru minhum wa qarraruhu, dan mereka menetapkannya sebagai prinsip Islam. Fanasallallahu ayusabbitana wa iyyakum ala dinihi. Terakhir beliau menutup dengan doa. Fanasallallahu, kita memohon kepada Allah, ayusabbitana wa iyyakum ala dinihi wa hadihi wa ala sunnati nabiyhi. Semoga Allah mengokohkan kita ala dinihi, untuk tetap berada di atas agamanya dan bimbingannya, hidayahnya, dan di atas sunnah nabinya. Walal iltizami bihadhihi al-usul allati awradaha hadzal imam fi hadhihi ar-risalati as-saghiratil hajmi al-kabiratil qadr. Dan agar senantiasa kita bisa konsisten beriltizam, konsisten untuk berpegang kepada prinsip-prinsip sunnah yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab yang ringkas ini, tapi yang besar kadarnya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah memberikan kita taufik kepada perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa tsabbatana ala sunnati wal huda. Dan semoga Allah mengokohkan kita di atas sunnah dan hidayah. Inna rabbana lasami'ud du'ai. Sesungguhnya Rabb kita adalah zat yang maha mendengar doa. Wa nastaudi'ullaha dinakum wa amanatakum. Aku menyerahkan kepada Allah agama kalian dan amanah kalian. Ya, doa perpisahan. Demikian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menambah, selain menambah wawasan kita di dalam dinul Islam ini, terkhusus dalam bidang akidah, wal manhaj, wal usul. Dan selain itu, dan yang lebih penting dari itu adalah kita amalkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Fa nasallallahu ta'ala ayyan fa'ana bima ta'allamna wa ayyu allimana bima yanfa'una. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Insya Allah nanti untuk kelanjutannya kita bicarakan dulu, atau kita pilihkan nanti kitab selanjutnya. Insya Allah tetap babnya tentang pembahasan akidah. Kemungkinan ada beberapa pilihan, kemungkinan al-akidah al-wasitiyah atau yang lain mungkin, ya. Insya Allah nanti diumumkan. Ya. Baik.